tansah mikirake putri paling ayu rumangsa atiku kejaba dewekne rano liya ra aku bocae luhur bebudene manut marang bapa. Yeah.